إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله dan juga yang tidak hadir yang mendengarkan lewat streaming karena hujan dan juga yang mendengar lewat rekaman mungkin besok atau lusa. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali bersilaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga diterima amalan kita di bulan Ramadhan, puasa kita, qiyamul lail kita, qiraah kita, dan semoga menjadi utaqa minan nar. Adapun selain daripada itu, barakallahu fiikum, kita melanjutkan kajian kitab Lamuddurril Manthur fil i'tiqadi was sunnah, dan kita masih tersisa di bab sebelumnya sebelum kita masuk kepada bab tentang mendoakan penguasa. Masih tersisa beberapa poin, yaitu dari poin yang ke-79. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwanya juz keempat halaman 444. Kata beliau, madhabu ahli sunnah, madhabu ahli hadith, tarkul khuruji bil qital, ala al muluk wal bughah, wal sabr ala zulmihim, ila an yastariha barun, au yustarahu minal fajir. Kata Syekhul Islam rahimahullah, madhab ahlul hadith, yakni ahli sunnah, ahlul hadis, sebutan lain dari ahli sunnah, bahwa mazhab mereka adalah tarkul khuruj bil qital, tidak memberontak, tidak memerangi penguasa-penguasa. Walaupun mereka zalim bughat, tetapi yang diperintahkan adalah sabar terhadap kezaliman penguasa. Ila an yastariha darrun aw yustarahu min al-fajir. Sampai kapan? Kata Syekhul Islam, sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Artinya sampai mati. Sampai orang baik istirahat. Karena orang yang saleh, orang yang barun, orang yang rahim, wafatnya itu istirahat. Istirahat dari problem dunia. Istirahat dari beban-beban hidup. Istirahat dari ujian demi ujian yang berat. Istirahat. Apalagi menyabari kezaliman orang lain. Berat. Sehingga ketika dia wafat, istirahat. Selesai sudah. Buku catatan ditutup. Tidak ditambah, tidak dikurangi kecuali amalan jariah. Istirahat tidak lagi ada ujian-ujian. Kecuali, walaupun disebut fitnah, tapi berbeda, yaitu fitnatul kubur. Fitnatul kubur berkait dengan amalannya. Maka orang yang saleh mudah-mudahan dia selamat dari fitnah kubur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau bukan dia yang wafat, bisa jadi yang Allah cabut nyawanya orang yang zalim tadi. Berarti kita diistirahatkan dari orang itu. Orang yang zalim tadi. Sehingga barakallahu fikum, sabarlah. Dan jangan tanya sampai kapan. Sampai kapan kita sabar. Terus. Sampai mati. Ila an yastariha barrun au yustarahu minal fajir. Hingga yang baik istirahat, atau kalau tidak, diistirahatkan dari orang jelek tadi. Itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ke-80. Nukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam besar dari madhab Syafi'i. Qala wa ammal khuruju ala wulatil umur wa qitaluhum faharamun biijma'il muslimin. Kata An-Nawawi rahimahullah, adapun memerangi penguasa, memberontak kepada penguasa adalah haram menurut ijma', kesepakatan para ulama. Beliau menyebutnya ijma' al-muslimin, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wa in kanu fasaqah zalimin, walaupun penguasa-penguasa itu fasik zalim. Kata Nawawi rahimahullah, memerangi mereka haram secara ijma'. Maka jelaslah bahwa kaum khawarij, kaum pemberontak, para teroris, mereka ini tidak mengikuti imam manapun. Karena kata An-Nawawi, sepakat seluruh para ulama, bahkan seluruh kaum muslimin, bahwa memerangi penguasa itu haram. Wa in kanu fasaqah zalimin, walaupun mereka fasik, walaupun mereka zalim. Wa ajma'a ahlus sunnati annahu la yun'azil sultan bil fisqi. Dan mereka juga sepakat ijma' bahwa seorang penguasa tidak gugur tidak dibatalkan kepemimpinannya dengan kefasikan. Saya ulangi kalimatnya. Ajma' ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah seluruhnya sepakat. La yan'azlus sultan, penguasa tidak batal kepemimpinannya, tidak gugur kepemimpinannya dengan kefasikan, dengan kezaliman. Sedangkan kefasikan dan kezaliman adalah semua perkara-perkara kejahatannya, kesalahannya yang belum mengkafirkan, itu masih disebut dengan fasaqah. Walaupun mungkin sebagian kita tersakiti dohirnya, atau sebagian kita tersakiti batinnya, jengkel, marah, sakit hati, kalau perkara itu belum mengkafirkan, maka tetap pada hukumnya bahwa la yan'azilu sultan bil fisq, bahwa penguasa tidak gugur kekuasaannya, tidak batal kepemimpinannya dengan kefasikan-kefasikan. Wa qala aidha, berkata juga An-Nawawi rahimahullah, dinukil di dalam syarah sahih Muslim oleh An-Nawawi, juz ke-12 halaman 229. Waqala aidha, waqala jamahiru ahli sunnati minal fuqaha wal muhaddithin. Kata beliau selanjutnya, berkata jumhur, kebanyakan ahlu sunnah dari kalangan fuqohanya, dari kalangan ahlul hadithnya, bahkan dari kalangan mutakalliminnya. Biasanya beliau kalau bilang mutakallimin, yang dimaksud adalah Asy'ariyah. Barakallahu fikum. Bahkan mutakallimin berpendapat sama. La yan'azil al-imam bil fisqi wadh-dhulmi wa ta'til al-huquq. Tidak dibatalkan atau tidak diturunkan dari kepemimpinannya seorang imam dengan kefasikan, dengan kezaliman, dengan meninggalkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Wala yukhla', tidak dicopot. La yukhla', tidak dicopot. Wala yajuzul khuruju alaihi bidzalik, dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Bal yajib wa'dhuhu wa takhwifuhu, bahkan yang wajib adalah memperingatkannya, menasehatinya, menakut-nakutinya dengan azab Allah. Jadi nasihat fima bainahu wa bainahu, nasihat antara dia dengan penguasa tersebut, ittaqillah, takutlah kepada Allah, takutlah kemurkaan Allah, dan seterusnya. Lil ahadithil waridah fi dhalik, karena banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah itu. Yang berikutnya, dari mutiara yang tersusun dalam kitab ini adalah nukilan dari Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syari'ah halaman 46. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man sabara ala jawril a'immah وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه ودعا للولاة بالصلاح كان على الصراط المستقيم. Kata beliau dalam kitab tersebut, dalam Asy-Syari'ah, menyatakan siapa yang sabar menghadapi kezaliman penguasa-penguasa dan kecurangan para pemimpin-pemimpin, tidak memberontak kepada mereka dengan pedang-pedangnya, bahkan mendoakan untuk mereka dengan kebaikan, terutama dengan hidayah, didoakan dengan kesalihan, semoga dijadikan mereka orang-orang yang saleh, maka orang itu di atas jalan yang lurus. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, berarti yang tidak begini tidak di atas jalan yang lurus. Siapa yang menyabari penguasa yang zalim, siapa yang menyabari penguasa yang curang, siapa yang menyabari penguasa yang fasik, yang korupsi, kolusi, nepotisme, yang curang, yang korupsi, yang mencampur bensin dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Siapa yang menyabarinya, walam yakhruj alaihim bisayfihi, tidak melawannya dengan pedang-pedangnya, dan justru mendoakan semoga jadi orang yang saleh, semoga menjadi orang yang baik, semoga mendapatkan hidayah, maka orang itu ala siratil mustaqim, berarti dia di atas jalan yang lurus insyaallah ta'ala. Demikian kata Imam Al-Ajurri. Apa yang kita ingat tentang Al-Ajurri rahimahullah? Hah? Sudah pernah dinukil dalam kajian-kajian yang lalu bahwa Imam Al-Ajurri menyebutkan tentang Khawarij dengan jelek sekali dalam kitab yang sama. Beliau mengatakan bahwa mereka kaum Khawarij anjasul arjas. Anjas dari kata najis. Arjas dari kata rijis. Lihat kerasnya beliau terhadap Khawarij. Dikatakan dengan kaum yang jelek. Anjasul arjas. Mengapa? Karena beliau sudah berkata tadi bahwasanya seharusnya jalan yang lurus adalah untuk menyabarinya. Kalau bisa menasehatinya silakan, nasehati mereka. Tapi bukan menjatuhkan kehormatannya, kemudian masyarakat jadi membencinya, kemudian menentangnya, dan kemudian terjadilah pemberontakan. Bukan itu nasihat. Tetapi takhwif, kata An-Nawawi tadi. Takhwifuhu, menakut-takutinya dengan azab Allah. Menakut-takutinya dengan kemurkaan Allah. Fima bainahu wa bainahu, antara dia dengan orang tersebut secara langsung. Mutiara berikutnya dari Umar ibn Yazid Abu Hafsin rahimahullahu ta'ala. Di dalam Tabaqat ibn Sa'ad, dan dinukil pula oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Qala rahimahullah, sami'tul Hasan al-Basri. Beliau berkata, aku mendengar Al-Hasan al-Basri rahimahullah ayyama Yazid ibn al-Muhallib, di masa kepemimpinan Yazid ibn al-Muhallib, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat muslimin di masa Yazid al-Muhallab ini. Banyak keluhan betapa jahatnya dia, betapa kejamnya dia, dan seterusnya. Maka kata beliau, kata Al-Hasan al-Basri, wallahi law anna an-nas idza btulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa' Allah dzalika anhum. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, demi Allah, kalau saja manusia ketika diuji dengan kejelekan sultan, penguasa, kemudian sabar, tidak akan lama. Sebentar kemudian Allah akan ganti, atau Allah akan takdirkan dengan takdir yang lain. Tidak akan lama an yarfa'allah dzalika anhum. Tidak akan lama Allah akan angkat kembali musibah tadi dari mereka. Kalau sabar. Kalau tidak sabar, sebaliknya akan berkepanjangan. Yang harusnya cuma sekian tahun, yang harusnya cuma 1-2 tahun, menjadi panjang fitnahnya, menjadi panjang fitnah berdarahnya, pertikaiannya, keosnya. Demikian kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, kalau mereka sabar dengan kejahatan penguasa atau kecurangan penguasa, malabithu an yarfa'allahu dhalika anhum, enggak akan lama Allah akan angkat kembali musibah tadi dengan apa yang Allah takdirkan. Barakallahu fikum. Yani dalam riwayat disebutkan yufarraj anhum, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberi jalan keluar. Walakinnahum yajza'un, yani yafza'un. Tetapi mereka yafza'una ila saif, mereka bersegera mengangkat pedang-pedang mereka. Sayang sekali mereka segera mengangkat pedang-pedang mereka melawan penguasa. Apa akhirnya? Fayuwakkaluna alaih atau ilaih. Maka Allah pun pasrahkan pada mereka sendiri. Allah tidak tolong mereka. Fawallahi maja'u biyaumin khair qab. Maja'a biyaumin khair qab. Tidak pernah mereka mendatangkan hari yang lebih baik. Karena ketika tidak sabar, kemudian melawan, yang terjadi apa? Lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek. Tidak datang hari yang lebih baik. Tidak datang. Silahkan lihat bukti-bukti sejarah. Jangan lupakan sejarah. Bukan sejarah Indonesia, sejarah seluruh dunia. Ketika masyarakat melawan penguasa, jadi panjang fitnahnya. Bukan semakin kecil, semakin besar fitnah berkobar. Semakin banyak darah tertumpah, semakin banyak kehancuran negeri. Dan itu sudah terbukti di beberapa belahan dunia. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, termasuk di negeri ini. Ketika PKI mulai melawan penguasa, membunuh jenderal-jenderal, mulai melawan kepemimpinan, apa yang terjadi? Berapa yang terbunuh dari dua belah pihak, muslimin dan mereka? Hancur. Na'udzubillah. Terjadi kekacauan yang seperti digambarkan oleh para ulama. Apa itu? Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Yang dibunuh gak ngerti kenapa saya dibunuh. Itu terjadi di zaman PKI. Silakan tanya pada kakek-kakek kita yang pernah mengalaminya. Ada orang datang, matanya melihat kita curiga. Jangan-jangan PKI. Dianya melihat kita curiga, di pikirannya sama. Jangan-jangan dia PKI. Apa yang terjadi? Cepat-cepatan bunuh. Kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Kenapa dibunuh dia? Tidak tahu, saya khawatir aja kalau dia bunuh saya. Itu terjadi. Cerita mereka yang pernah melihat dengan mata kepalanya, wallahi ustaz, saya melihat mayat-mayat itu di sawah-sawah, di sungai-sungai. Dan saya tidak tahu siapa pihak mana yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Ikhwan bin a'azakumullah, dan juga di belahan dunia lain sama, sebuah negeri hancur rata dengan tanah, gedung-gedung tinggi hancur. Ketika rakyat tidak sabar terhadap penguasanya. Jangan bicara, tapi sekarang sudah menang ustaz kaum muslimin. Kita enggak bicara tentang sekarang. Kehancuran yang terjadi, apakah seimbang dengan apa yang kalian lakukan di awal, dengan kedoliman dari penguasa ketika itu? Tidak sebanding. Penguasa membunuh 10 orang, 20 orang, tiba-tiba terjadilah pertikaian, pertumpahan darah yang membunuh jutaan orang. Ya gak seimbang sama sekali. Kalau sabar, ya cuma 20 tadi. Kalau sabar. Apa gak bisa matematik? 20 dan 2 juta besar mana? Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walakinnahum yafza'una ila as-sayf fayukaluna ilayhi fa wallahi ma ja'u bi yawmin khairin qat. Tapi sayang sekali mereka bersegera mengangkat pedang, akhirnya Allah pasrahkan kepada mereka sendiri. Demi Allah, mereka tidak mendatangkan hari yang lebih baik sama sekali. Qala Muhammad bin Husain al-Ajurri. Yang berikutnya ucapan dari al-Ajurri juga. Wa in zalamaka haqqan lak. Kalau dia mendolimimu, satu hak darimu tidak diberikan. Yani sultan yang dimaksud penguasa. Wa in darabaka zulman lak. Walaupun memukulmu zulman lak. Ini ceritanya zulman. Kalau memukul karena kamu mencuri, beda lagi. Dicambuk karena engkau tidak salat jamaah di masjid. Di sini gak terjadi kan? Baik sekali penguasanya. Khonibdin a'azakumullah. Saya pernah sholat di daerah terpencil di Unaizah. Kalau gak di Unaizah, di Al-Ras di Saudi. Subuh di absen. Fulan bin fulan hadir. Fulan bin fulan hadir. Subuh tapi. Mengapa? Karena siang mereka di kantor-kantornya beda-beda tempat. Kalau subuh, kampung situ, ya harus di sini. Gak mungkin tempat lain. Kalau ada yang safar, safar. Bulan safar. Matanya kok pakai di absen? Ya. Kalau ada yang tidak sholat jamaah di masjid, dilaporkan kepada penguasa, dicambuk. Ya tidak banyak cambukannya tapi. Tapi lumayan memalukan kan? Itu berbeda. Dicambuk karena khamr ada sendiri hitungannya. Dicambuk karena tuduhan zina tanpa bukti ada sendiri. Dan lain-lain. Tapi di sini, darabaka zulman. Engkau dipukul dengan kedzaliman. Engkau tidak salah apa-apa. Yang ketiga, wantahaka irdak. Dan menjatuhkan kehormatanmu. Wa akhadha malak dan merampas hartamu. Kata Al-Ajuri rahimahullah, fala yahmilu kadzalik ala an yakhruj alayhi bi sayfik hatta tuqatilu. Maka jangan membawamu untuk melawan mereka dengan pedangmu. Kemudian engkau memerangi mereka. Jangan. Fala takhruj ma khariji. Jangan engkau memberontak bersama para pemberontak. Hatta tuqatilu. Hingga engkau memeranginya. Jangan. Wala tuharrid ghayraka alal khuruj alai. Dan jangan pula memberi semangat orang lain untuk melawan. Dua-duanya jangan. Melawan enggak. Tapi yuharrid. Atau yuharrid. Memberi semangat. Ini penguasa kita, masa kita diam saja? Kesana ngomong begitu, ini penguasa kita sudah keterlaluan, masa kita diam? Kesana ngomong lagi, kesana ngomong lagi. Ini namanya yuharrid. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, wala tuharrid ghayraka. Jangan kau memberi semangat selainmu untuk memberontak kepadanya. Walakin isbir alaih. Tetapi sabarlah menghadapinya. Sabarlah atasnya. Demikian beberapa poin dari bab yang lalu. Bab berikutnya barakallahu fikum tentang mendoakan mereka. Ad-du'a'u lis-sultani minas sunnah. Mendoakan kebaikan kepada penguasa adalah sunnah. Dari mana ada kata kebaikan? Doa, doa. Li sultan untuk sultan. Minas sunnah dari sunnah. Kenapa terjemahannya? Mendoakan kebaikan pada penguasa. Hah? Dari hurufnya lam. Li sultan. Karena kalau doa kejelekan pakainya ala. Doa ala sultan. Kalau doa li sultan adalah doa untuk, berarti kebaikan. Kalau doa atas penguasa, doa kejelekan. Mendoakan kebaikan pada penguasa adalah sunnah. Poin pertama, nukilan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dinukil oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan juga di dalam kitab Kasyaful Qina' atau Kasyful Qina'. "Law kana lana da'watun mustajabah lada'una biha lis-sultan." Kalau saja kami punya doa yang dikabulkan, niscaya kami akan mendoakan penguasa. Kalau kami punya satu doa yang dikabulkan, niscaya kami akan mendoakan penguasa. Masya Allah. Berarti dia lebih mementingkan mendoakan penguasa daripada dirinya dan keluarganya. Kalau saya punya satu doa saja yang dikabulkan, mana ya yang mau didoakan? Penguasa. Wa qala aydan mumalliyan ibnahu Abdullah. Beliau juga pernah berkata ketika membantah atau mendidik anaknya yang bernama Abdullah. Wa inni, adapun aku, as'alullaha 'azza wa jalla an yutila baqa'a amiril mu'minin. Adapun aku akan mendoakan semoga penguasa ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk tetap, wa an yutsabbitahu, untuk tetap mengkokohkannya dan meluruskannya, wa an yamuddahu minhu bima'una, semoga Allah bantu dia, semoga Allah dukung dia, semoga Allah berikan ma'unah kepadanya. Innahu 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Memang kadang-kadang anak muda lebih mudah tersulut emosinya daripada orang tua biasanya. Maka ketika anaknya menyatakan ini penguasa semoga begini, adapun aku, kata Imam Ahmad pada anaknya, adapun aku akan mendoakan kebaikan pada penguasa. Semoga Allah bantu dia, semoga Allah dukung dia, semoga Allah berikan kekokohan di atasnya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan seterusnya. Ikhwan fillah na'azukumullah. Ini penguasa. Untuk menjadi baik penguasa yang jelek ini, ada berapa, apa istilahnya, alternatif. Atau ada berapa kemungkinan untuk jadi baik. Apakah diganti dengan yang baik, ya kan? Atau dia jadi baik. Ada kemungkinan lain? Diganti dengan yang baik atau dia jadi baik. Kamu pilih mana antara dua kemungkinan ini? Hah? Sebagian orang berkata semoga diganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bisa merubah yang jelek jadi baik. Kenapa engkau tidak mendoakan seperti doanya Imam Ahmad, adapun aku mendoakan semoga dia penguasa ini jadi baik. Diberi oleh Allah bantuan, dukungan, hidayah. Barakallahu fiikum. Mutiara ketiga dari bab doa li sultani minas sunnah adalah nukilan dari Abu Bakar Al-Marwazi yang beliau menukil dari Imam Ahmad juga. Qala Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah, sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Apa bedanya ucapan Imam Ahmad di atas dan juga ucapan Imam Ahmad yang dinukil Abu Bakar Al-Marwazi? Maksud saya, bukan kata dia ada nukilan Imam Ahmad, kenapa nukilan Imam Ahmad lagi? Begitu. Kalau dikatakan qala Abu Bakar Al-Marwazi, artinya Abu Bakar Al-Marwazi juga setuju dan menukil ucapan Imam Ahmad. Dan itu menunjukkan sudah dua ulama yang menyatakan seperti itu. Walaupun yang satu dengan nukilan dari Imam Ahmad rahimahullah. Kapan? Ketika disebut nama Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ahmad berkata, inni la ad'u lahu bis-salah. Sungguh aku mendoakan beliau dengan kebaikan. Wal-afiyah, dengan afiyah. Wala'in hadatha bihi hadathun latanzuranna. Kalau terjadi sebuah kejadian, lihatlah, kalian pasti akan melihat apa yang akan terjadi pada Islam. Yakni, lihatlah pengalaman, lihatlah sejarah, lihatlah apa yang terjadi nanti. Niscaya yang sabar akan menjadi baik, yang tidak sabar dan melawan akan jadi jelek. Latanzuranna, pasti kalian akan lihat nanti akibatnya seperti apa. Ikhwan ibn na'azakumullah. Yang berikutnya, nukilan dari Imam Ahmad juga rahimahullahu ta'ala, inni la ad'u lahu ay lil amir bitasdidi wat taufiq. Sungguh aku mendoakan baginya, yang dibagi penguasa, bagi amir. Imam biasanya imamul a'zam, tapi kalau amir semua penguasa, apakah tingkat yang tertingginya ataupun tingkat daerah dan seterusnya, itu dikatakan amir, sehingga sering dijamakkan dengan umara, para penguasa, para penguasa. Sungguh aku mendoakan bagi penguasa dengan kelurusan dan taufik, bitasdidi wat taufiqi fil layli wan nahar, di siang dan malam. Artinya bukan sekali-kali, sering kali beliau mendoakan penguasa, bitasdidi dengan kelurusan, bitaufiq dengan taufiq, fil layli wan nahar, di siang dan malam hari. Wata'yidi wa ara lahu dhalika wajiban alayya, dan aku melihat, berpendapat bahwa ini wajib atasku. Beliau sampai berpendapat wajib, padahal judulnya mendoakan penguasa sunnah. Maksudnya sunnah adalah ajaran sunnah Nabi, ajaran sunnah Rasulullah SAW. Sudah sering kita bahas, sunnah dalam artian ajaran Nabi berbeda dengan sunnah dalam artian hukum. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, begitu. Tapi kalau sunnah dengan makna ajaran Nabi, di dalamnya ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya wajib. Dan Imam Ahmad berkata, dan aku melihat, aku berpendapat wajib atasku untuk mendoakan kebaikan penguasa. Kamu mendoakan kebaikan untuk dirimu, keluargamu, kerabatmu, bagus. Penting itu. Dan lebih penting dari itu mendoakan penguasa. Mengapa? Jawabannya ada dalam ucapan Fudhal ibn Iyad pada poin berikutnya. Fudhal ibn Iyad rahimahullah pernah berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah ma sayyartuha illa fil iman." Kalau saja aku punya satu doa yang dikabulkan, aku tidak mendoakan, aku tidak arahkan kecuali kepada penguasa. Kalau punya satu doa saja yang dikabulkan, maka aku tidak berikan kepada selain penguasa. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, wa kaifa dhalika ya Aba Ali? Mengapa begitu, wahai Aba Ali? Secara umum orang berpikir, ya yang penting saya atau dan keluarga saya, kenapa penguasa? Qala mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni. Kalau aku doakan diriku sendiri, maka tidak akan ada yang mendapatkan kecuali aku. Tajuz maknanya jaza melewati. Tidak melewati aku, hanya aku saja yang dapat. Wa mata sayyartuha lil imam, tetapi kalau aku arahkan kepada imam, maka salahul imam, salahul ibadi wal bilad. Kalau aku arahkan kepada imam, dan imam penguasa jadi baik, maka akan baik seluruh negeri dan seluruh para hamba, para rakyat, termasuk saya dan keluarga saya. Lihat cerdasnya para ulama. Pandangannya tajam, pandangannya jauh ke depan. Tidak berpikir picik, tidak berpikir sempit, pokoknya saya. Enggak berpikir egois. Kalau saya doakan saya, ya hanya saya. Saya doakan saya dan keluarga saya, ya saya dan keluarga saya saja. Tetapi kalau aku doakan penguasa jadi baik, maka akan baik seluruh negeri, akan baik seluruh rakyatnya, akan baik seluruh kaum muslimin, dan termasuk dia dan keluarganya. Ini barakallahu fikum. Berarti penting mana? Mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan kerabat, dan mendoakan penguasa. Penting semua, Ustaz. Betul, penting semua. Yang paling penting yang mana? Kata Fudhal ibn Iyad, kalau aku punya satu doa, penguasa yang aku pilih, yang aku doakan. Ini ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Pantas kalau Imam Ahmad menyatakan, inilah ad'u layla nahar. Sungguh aku mendoakan penguasa siang dan malam, terus menerus. Qala Ahmad ibn al-Husain ibn Hisan. Yang berikutnya adalah nukilan dari Ahmad ibn al-Husain ibn Hisan rahimahullahu ta'ala. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Aku mendengar Imam Ahmad Abu Abdillah ibn Hanbal rahimahullah su'ila an ta'atis sultan. Ditanya tentang ketaatan pada penguasa. Apa hukumnya mentaati penguasa? Faqala biyadihi 'afallahu sultan. Tanbaghi subhanallah as-sultan. Maka beliau berkata dengan tangannya, ini dengan isyarat, semoga Allah memaafkan sultan. Semestinya, tanbaghi artinya semestinya mentaati penguasa, seharusnya memang ditaati penguasa. Subhanallah, as-sultan. Maha suci Allah, ini penguasa. Ya semestinya ditaati. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Walaupun mungkin kamu akan berkata, nukilan Imam Ahmad lagi. Sudah kita jawab tadi. Bahwa berarti ini juga ucapan Ahmad ibn al-Husain ibn Hisan. Berarti mereka para ulama ini mengakui bahwa Imam Ahmad memang imam, panutan. Dan semua mereka para ulama setuju dengan ucapan Imam Ahmad tersebut. Faqala Abu Bakar al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, samitu Aba Abdillah ya'mur bikaf dima. Kata Abu Bakar al-Marwazi, aku mendengar Abu Abdillah memerintahkan untuk menjaga darah kaum muslimin. Memerintahkan untuk kafad dima, menjaga darah kaum muslimin. Wa yunkirul khuruj inkaran syadida, dan mengingkari pemberontakan, mengingkari perlawanan secara fisik, perlawanan dengan pedang, inkaran syadida, dengan pengingkaran yang sangat dahsyat, pengingkaran yang sangat keras. Sebaliknya, beliau menyuruh untuk mendoakan kebaikan pada penguasa. Maka rubahlah kebiasaan lama. Rubahlah kebiasaan lama. Semoga diganti oleh Allah. Semoga kalau diganti, penggantinya belum tentu lebih baik. Bahkan dalam sekian riwayat, tidak datang zaman kecuali yang berikutnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Menakutkan malah. Atau lebih mengerikan lagi, yang doanya bahkan dalam doa kunut mendoakan dengan laknat, Allahumma la'an para penguasa, Allahumma la'an fulan mu fulan, penguasa doakan dengan laknat. Apakah kalian ingin dipimpin oleh orang yang terlaknat? Na'udzubillah. Orang zalim saja sudah sengsara kita kalau yang memimpinnya orang-orang zalim, apalagi orang-orang yang mal'un, orang-orang yang dilaknat. Salah. Maaf, itu salah. Pernah saya dapat rekaman kunut memaki atau mendoakan kejelekan pada penguasa dengan sangat mengerikan. Ya Allah, timpakan pada mereka azab. Ya Allah, laknatlah mereka. Allah, seterusnya dan seterusnya. Ini kebodohan sesungguhnya. Padahal dia pemimpinnya. Harusnya dia mendoakan, ya Allah, jadikanlah pemimpinku orang baik. Itu doa yang bagus. Semoga Allah kasih hidayah mereka. Semoga Allah kasih petunjuk mereka. Semoga Allah berikan bitanah salihah. Semoga Allah berikan teman-teman dekat yang baik. Orang-orang dekatnya orang-orang baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Walhamdulillah. Mudah-mudahan doa kalian, doa kaum muslimin, bukan satu yang dikabulkan. Mudah-mudahan sekian banyak doa kita dikabulkan, maka doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan penguasa, doakan orang tua kita, dan doakan kaum muslimin secara umum. Masallahu ta'ala yahdiana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an wa yahdi sultan wa yahdil umara ila tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.